Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syariah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian pengantar dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab baru di kitab Manhajus Salikin, yaitu bab Isratin Nisa, bab tentang mempergauli istri. Tadi sampaikan di matan Manhajus Salikin, wayalzamu kulla wahidin minazawjaini mu'asaratul akhari bil ma'rufi. Jadi kewajiban masing-masing dari pasangan suami istri untuk mempergauli pasangannya dengan pergaulan yang baik. Nah, pergaulan yang baik itu seperti apa? Maka di sini disampaikan tiga jenis bentuk pergaulan baik antara suami dan istri. Maka tiga hal ini diberikan oleh istri kepada suami dan diberikan suami kepada istrinya. Yang pertama, minasuhbatil jamilah. Itu persahabatan yang indah di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mengecewakan. Kemudian yang ketiga, wa alla yamtulahu bihaqqihi, tidak menunda-nunda memberikan hak pasangan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan hak suami istri, maka ada hak bersama. Artinya itu hak suami sekaligus itu hak istri. Kemudian ada hak suami saja, kemudian ada hak istri saja. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang hak bersama. Maka hak bersama, inti dari hak bersama yang itu menjadi hak suami, demikian juga hak istri, intinya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf, mempergauli pasangannya dengan pergaulan yang layak menurut budaya. Pergaulan yang pantas dengan tolak ukur pantas adalah budaya. Dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa asiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian para suami mempergauli mereka, para istri, bil ma'ruf, dengan pergaulan yang pantas, yang layak, yang patut menurut tolak ukur budaya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan istri memiliki hak mislul ladzi 'alaihinna, sebagaimana dia memiliki kewajiban. Sebagaimana dia memiliki kewajiban, maka dia memiliki hak. Haknya apa? Bil ma'ruf, hak yang layak dan patut, hak yang layak, patut dan pantas. Maka suami dan istri masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dari pasangannya. Mendapatkan pergaulan yang ma'ruf. Apa itu pergaulan yang ma'ruf? Yaitu pergaulan yang tidak dinilai salah. Tidak dinilai salah oleh syariat, tidak pula dinilai salah oleh muru'ah. Ya, muru'ah itu sesuatu hal yang baik menurut budaya. Maka syariat menyatakan ya semacam ini satu hal yang tidak salah, budaya pun mengatakan hal ini adalah satu hal yang baik. Maka masing-masing dari keduanya, masing-masing dari suami memiliki kewajiban untuk memberikan pergaulan yang baik dengan pasangannya. Suami memberikan pergaulan yang baik dengan istrinya, dan istri memberikan pergaulan yang baik kepada suaminya. Dan tolak ukurnya adalah ya, pergaulan yang baik, pergaulan yang layak, pergaulan yang pantas, ya, pergaulan yang tidak merendahkan, ya, tidak meremehkan, tidak menyakiti. Yang ini bentuknya berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Maka di antara kemudian diberi contoh mu'asyar bil ma'ruf. Pergaulan yang baik itu diberi contoh di sini dengan tiga hal. Yang pertama adalah as-subah al-jamilah. Ini terjemah letterlocknya artinya persahabatan yang baik. Maka hendaknya ya, relasi antara suami dan istri itu seperti kawan dengan kawannya. Seperti teman dengan temannya. Gimana itu teman dengan temannya? Ya, bisa main bareng, kadang ngomong serius, kadang guyon. Ya, bisa mbak main bareng, bisa kemudian ngobrol asik, ya, kadang kemudian gurau, kadang goda-goda, seperti teman dengan temannya, seperti kawan dengan kawannya. Dan pergaulan dan persahabatannya adalah persahabatan yang baik. Maka relasinya itu bukan relasi ya, relasi antara budak dengan tuannya. Ya, bukan relasi babu dengan bosnya. Ya, tidak demikian. Namun ya, relasinya adalah ya, relasi seorang kawan dengan kawan. Hubungannya adalah seorang sahabat dengan sahabatnya. Oleh karena itu maka suami yang baik itu berwibawa, tenang di luar rumah. Di tempat dia kerja, apalagi dia statusnya atasan, pimpinan, maka dia ya, pasang sikap berwibawa. Namun tanggalkan itu semua ketika di dalam rumah. Ketika bersama istri. Maka tinggalkan sikap sebagai bos, sebagai atasan, sebagai majikan. Namun sikap istri dengan sebagai kawan, sebagai partner hidup, sebagai teman hidup. Nah, bagaimanakah itu persahabatan yang baik? Minal qawli wa fi'lil hasan. Perbuatan yang baik dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik, nyapa, tanya kabar. Kemudian berbicara yang baik, tidak kasar. Ya, tidak kemudian mengobral caci maki. Maka tutur kata yang baik, ya, datang kemudian masuk ke kamar mengucapkan salam, ya, pergi ya, pamitan, kecuali ada kondisi tertentu, kalau pamit nanti anak ribut misalnya, tentu ini kondisional. Namun pada dasarnya adalah ya, pamit ya, dengan baik. Boleh jadi kalau suami tidak mesti harus izin, sekedar pamit dan memberitahu, dan lebih baik lagi kalau memberitahunya tidak mendadak, meskipun ya kalau seandainya mendadak karena lupa dan yang lainnya, ya tentu tidak salah, dan satu hal yang salah dan keliru, meskipun ya tidak ada salahnya jika suami minta maaf, meskipun tidak salah, minta maaf ini ngasih infonya mendadak, ada perlu, ada acara. Kemudian atau perbuatan yang baik, ya perbuatan yang baik dalam rumah ya ringan tangan untuk membantu kegiatan atau pekerjaan rumah, beres-beres, ikut beres-beres, apa kerepotan istri ya dibantu, tidak suami asik dengan jajetnya padahal istri sibuk dengan pekerjaannya, tentu ini sikap yang tidak tepat. Mohon Ya, kemudian ya, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang ini ya, kembali kepada tolak ukur budaya selama itu tidak melanggar syariat dan budaya mengatakan itu perbuatan yang baik yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Ya, perbuatan baik istri kepada suami ya, jadi menyambut kepergian suami, kemudian gembira dengan kedatangan dan pulang suami, kalau perlu disambut, bukakan pintu rumah, kemudian suami membawa sesuatu, bisa ditolong, apa yang bisa dibantu, apa yang dibawa oleh suami yang bisa dibantu, minimal ketika tidak bisa nyambut, suami keluar, ya ada di dalam, dan ketika suami datang, ya jangan dalam kondisi asik pegang jajet, ya. Namun suami datang sambil masuk ke kamar sambil ucapkan salam, maka istri di kamar ya senyum manis, ya, tanpa kemudian pegang jajet, ya. Dan boleh jadi menyapa suami dengan mengatakan bagaimana kabar suamiku, ya. Kalimat-kalimat yang lain yang baik, dan ketika tahu suami itu pulang dalam kondisi capek, ya. Jadi ya, disiapkan minuman hangat atau kemudian disiapkan air hangat kalau biasanya beliau mandi dan seterusnya. Perbuatan yang baik yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Kemudian yang kedua, mu'asarah bil ma'ruf yang kedua adalah kaful adat, tidak mengganggu dan tidak menyakiti. Suami tidak menyakiti istri, istri tidak menyakiti suami. Dalil hal ini adalah dalil umum yang menunjukkan larangnya larangan mengganggu orang lain. Di antara dalil yang menunjukkan larangan mengganggu orang lain ada di surat Al-Ahzab 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Ya, dan orang yang menyakiti orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana, sungguh mereka melakukan kezaliman, wa ithman mubina, dan menanggung dosa yang sangat nyata. Maka jika menyakiti orang lain saja dosanya ada dosa yang nyata, maka apalagi jika orang tersebut adalah orang yang spesial, apalagi jika orang spesial tersebut spesial di hati, ya itulah suami, itulah istri. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jika mengganggu dan menyakiti tetangga, bikin kecewa, bikin marah, bikin sedih tetangga, itu satu hal yang haram. Maka bikin marah, bikin sedih, bikin kecewa suami, itu satu hal yang lebih haram. Maka bikin marah, bikin sedih, bikin jengkel istri juga sesuatu yang lebih haram. Ya, kemudian yang ketiga disampaikan oleh penulis Manhajus Salikin rahimallahu taala, di antara bentuk mu'asarah bil ma'ruf adalah tidak menunda-nunda untuk memberikan apa yang menjadi hak pasangan. Ya, yang dimaksud dengan al-matlu adalah menunda-nunda untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan dan itu ditunda-tunda tanpa udzur, dan menunda-nunda memberikan hak orang lain padahal mampu, ya, untuk tidak menunda-nunda adalah sebuah kezaliman dan kezaliman hukumnya haram. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Menunda-nunda yang dilakukan menunaikan hak yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk menunaikan hak adalah sebuah kedzaliman. Maka hak istri misalnya uang nafkah. Uang nafkah tidak segera ditunaikan, tidak segera dibayarkan, ditunda-tunda ya, tanpa sebab, tanpa alasan, maka ini kedzaliman. Ya, di antara hak suami adalah istri merespon positif ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Maka ditunda-tunda tanpa alasan, nanti ya, besok pagi saja atau ya, lain hari saja, tanpa ada alasan, ingat, tanpa ada alasan yang kuat, maka ini bentuk kezaliman. dan ini berarti tidak menunaikan hak pasangan. Ya, demikian pembahasan tentang hak bersama antara suami dan istri yang bisa kami sampaikan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Saya kembalikan ke Mas Wira. Baik. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak pembahasan sebagai bahan pembuka pada kesempatan malam hari ini, atau penyampaian materi pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kembali Wira sampaikan bagi teman-teman semua sobat muslim yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, atau permasalahan dalam rumah tangga atau keluarga, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan mulai bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Apakah benar khulu itu secara syar'i sudah bisa jatuh jika istri sepakat mengembalikan mahar dan suami menceraikannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ketika istri mengatakan ceraikan aku, ini saya bayar maharnya, saya pulangkan. Kemudian suami mengatakan jika demikian kuceraikan dirimu, maka khulu sah terjadi. Nah, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah orang tua mewasiatkan harta peninggalannya ketika nanti telah wafat kepada satu anak saja dan yang lainnya tidak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu wasiat yang zalim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat harta untuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Dan anak itu berhak untuk mendapatkan warisan, maka tidak boleh ada wasiat untuk anak, yaitu wasiat harta. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hutang orang tua itu diwariskan kepada anak setelah mereka meninggal, Ustaz? Ya, harta orang tua itu tidak menjadi kewajiban anak untuk melunasinya dengan harta si anak. Namun harta orang tua itu wajib diselesaikan dengan harta peninggalan orang tua. Maka semua aset yang menjadi peninggalan orang tua jual. Boleh jadi dibeli sama anak atau salah satu anak, atau dijual kepada orang lain, kemudian hasilnya untuk membayar hutang orang tua. Seandainya semua aset habis dan hutang belum lunas, dan itu terbukti memang orang tua kita punya hutang itu, maka anak tidak punya kewajiban untuk membayarnya dengan menggunakan harta anak. Cuma anak punya kewajiban untuk membayarkannya dari harta dan aset milik orang tua. Namun tidak wajib, ini bukan berarti tidak boleh. Ya, boleh saja anak bersukarela untuk melunasi utang orang tuanya karena dia sayang dengan orang tuanya. Ya, dan sikap anak yang sukarela untuk melunasi utang orang tua setelah aset habis dan utang belum selesai, sikap anak semacam ini satu hal yang hukumnya dianjurkan, dan itu bagian dari amal saleh, bagian dari berbakti pada orang tua, namun bukan berbakti yang wajib. Namun berbakti yang dianjurkan. Berbakti yang wajib adalah menjual aset dan seluruh aset, ya seluruh aset untuk melunasi hutang orang tua. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Durhakakah seorang istri yang tidak mau melakukan afwan oral seks karena tidak suka atau merasa jijik, Ustadz. Sementara suami sangat menginginkan hal tersebut. Suami kesal jika istri tidak melakukannya. Dan istri sudah mencoba untuk menjelaskan kepada suami kalau dia tidak bisa melakukannya. Mohon nasihatnya, Ustadz, bagaimana seorang istri harus bersikap. Mohon penjelasannya, Ustadz. Yang menjadi hak suami, jadi yang menjadi hak suami adalah istimta' dengan ya, dengan tubuh dan fisik istri. Ya, jadi istri tidak menolak ketika suami mau begini, mau begitu dengan bagian dari tubuh istri, itu hak suami. Adapun suami meminta istri untuk melakukan ini dan itu, maka kaidahnya selama permintaan suami itu, maka wajib mentaati suami dalam permintaannya dengan dua batasan. Yang pertama, selama itu bukan maksiat. Kemudian yang kedua, selama itu masih dalam batas kemampuan istri. Kalau kalian diminta suami itu maksiat, ya, maka istri menolak, maka wajib bagi istri menolak. Kemudian yang kedua, kalau istri tidak mampu melakukannya, itu dulu kemampuan istri, maka tidak berdosa ketika istri tidak melakukannya. Karena itu dulu kemampuannya, dan sesuatu hal yang sangat menjijikkan menurut istri, maka itu sesuatu yang di luar kemampuan istri. Maka hendaknya suami menyadari hal ini. Suami menyadari dan mengetahui ketentuan ini. Bahasanya tidak semua permintaannya harus dituruti oleh istri. Permintaan suami itu dituruti oleh istri dengan dua kriteria. Selama itu bukan maksiat, kemudian selama itu dalam batas kemampuan suami. Selama itu dalam batas kemampuan istri. Dan sesuatu yang menjijikkan tentu di luar batas kemampuan istri. Misalnya, ada makanan yang menjijikkan, suami enggak jijik, dan makanan ini halal, namun istri jijik, kemudian suami minta istrinya untuk ayo ini dimakan, saya sudah belikan, ini saya susah payah cari belikan, ini makanan kesukaan saya, ayo kamu juga makan. Namun istri mengatakan, tidak, saya enggak bisa, saya jijik. Maka ini sesuatu yang di luar kemampuan istri. Ini satu hal yang wajib disadari oleh suami. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya. Apakah hukumnya azal, Ustaz, mengeluarkan sperma di luar untuk menunda kehamilan karena ada hadis yang mengharamkan hal tersebut? Dan bagaimana hukumnya jika suami dan istri melakukan hubungan badan setiap hari, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, hukum azal. Maka hadis tentang masalah azal, ada hadis yang menunjukkan haramnya dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya. Dan kesimpulan yang terbaik dalam masalah ini, bahasanya azal hukumnya boleh, namun sebaiknya ditinggalkan, alias makruh. Kemudian hubungan badan setiap hari tidak masalah. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kita akan ambil jeda sejenak. Kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua bahwa pada saat ini kita sedang bersama-sama menyimak atau sedang dalam sesi tanya jawab dalam konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustaz Unang, Ustaz Aris Munandar, fidhallahu ta'ala. Untuk itu bagi sobat muslim semua, teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar permasalahan hukum keluarga, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz izin bertanya, bolehkah seorang istri meminta cerai karena perilaku suami yang sering menyakiti hati? Di antaranya ialah suami mengatakan pencuri atau maling karena istri menjual emas kawin berupa perhiasan untuk membantu adik kandungnya yang miskin dan membutuhkan. Bahkan suami sama sekali tidak membolehkan istri membantu semua adik-adik kandungnya padahal bukan uang dari suami. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, maka pertanyaan ini menunjukkan pentingnya belajar dan memahami dengan baik aturan Islam dalam masalah keluarga. Ya, Islam di masalah keluarga, sehingga tidak perlu meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Misalnya tadi disampaikan, bahasanya suami meributkan karena istri menjual mas kawin. Ini satu hal yang wajib disadari oleh suami, bahasanya mas kawin itu hak penuh istri, maka hak mutlak istri. Kemudian ketika istri itu mau menjualnya, mau ini, maka itu boleh dilakukan oleh istri tanpa ngomong kepada suami. Dalilnya sebagaimana saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat hari raya, Nabi menyampaikan khutbah di hadapan para perempuan, dan Nabi sampaikan dan perintahkan mereka untuk bersedekah, kemudian mereka lantas bersedekah dengan perhiasan yang mereka miliki tanpa mereka meminta izin dan ngomong kepada suami mereka, tanpa mereka ngomong dan minta izin pada suaminya terlebih dahulu. Demikian juga ketika istri itu mau membantu keluarganya dengan harta istri, maka tidak ada keharusan bagi suami, sebagaimana pendapat jumhur ulama, tidak ada keharusan untuk istri untuk ngomong kepada suami, meskipun dalam rangka untuk terwujudnya pergaulan yang baik, ya, alangkah baiknya jika istri membicarakan hal ini. Agar suami bisa ngasih masukan dan saran-saran, karena boleh jadi pertimbangan suami orang yang diharapkan lebih berakal, lebih berkualitas akalnya, itu pertimbangannya bisa menghasilkan pertimbangan yang lebih baik. Namun seandainya istri tidak ngomong, asalkan itu bukan uang suami dan harta suami, ya, maka tidak mengapa. Dan hal ini menunjukkan bahasanya harta suami itu terpisah dengan harta istri, dan harta istri terpisah dari harta suami. Meskipun ya kalau pakai saja, tapi kepemilikannya itu terpisah. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustaz. Apakah suami itu harus izin kepada istri apabila dia ingin pergi keluar kota, akan tetapi tidak lama? Misalnya pergi pagi, malam harinya sudah di rumah lagi. Dan perlukah pemberitahuan asal-muasal nafkah yang didapat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau punya keharusan untuk izin, jawabannya tidak ada. Tidak ada kewajiban suami untuk izin kepada istrinya ketika mau bepergian, mau ada keperluan ke sini dan ke situ. Ya. Meskipun dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, maka andainya suami memberitahukan rencananya. Ada rencana begini-begini, gitu. Ada kegiatan ini dan itu sehingga harus keluar kota. Nah, kemudian, ya, apakah suami harus memberitahukan kepada istri uang nafkah itu asalnya dari mana? Kalau menanyakan secara tegas, ya, atau melaporkan secara tegas, ini dapat dari hasil kerjaan demikian-demikian, kalau ditanyakan apakah itu sebuah keharusan, jawabannya tidak. Tidak menjadi satu keharusan. Mohon suami bisa menegaskan, gak usah ragu, ini uang halal kok. Itu dari apa sumbernya, gak harus cerita. Ya, meskipun dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, ya, alangkah baiknya tidak perlu dirahasiakan untuk sesuatu yang memang bukan rahasia. Nah. Baik, syukran Ustaz. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada batasan waktu untuk menunda kehamilan? Karena tadi Ustaz menjelaskan bahwa azal lebih baik ditinggalkan. Dan apakah seorang istri itu berdosa jika dia tidak pernah bertanya tentang kondisi suami saat suami pulang kerja, tetapi tetap menyiapkan makanan bagi suami? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalimat yang terakhir gimana Mas Mira? Kalimat yang terakhir, apakah istri seorang istri, apakah seorang istri berdosa jika tidak pernah bertanya tentang kondisi suami saat suami pulang kerja Ustaz? Akan tetapi istri tetap menyiapkan makanan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir tentang istri yang tidak pernah menanyakan kabar dan kondisi suami, ya, maka ini kembali kepada kaidah yang tadi kita bahas, al-mu'asyaratu bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Jika jika masyarakat menilai bahasanya, ya, jika parameter di masyarakat menilai bahasanya istri yang ya menyiapkan apa yang diperlukan oleh suami, namun dia tidak pernah tanya gimana kabarnya, Mas, sehat atau capek dan sebagainya, itu dinilai sudah pergaulan yang baik, maka tidak mengapa. Tapi kalau penilaian umumnya masyarakat, ya, istri yang tidak pernah nanyakan kabar suaminya, gimana Mas, capek ya, ya perlu ya, perlu saya pijeti atau kemudian atau yang lainnya. Penilaian umumnya masyarakat ini istri yang tidak perhatian dengan suami, ya maka berarti itu tindakan yang tidak tepat, tindakan yang belum memenuhi ketentuan dalam masalah ini, yaitu al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Kemudian tentang ya, tentang masalah berapa lama kemudian waktu menunda kehamilan, maka tentu menunda kehamilan itu secukupnya dan seperlunya, sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Hajat dan kebutuhannya agar anak yang pertama itu sempurna penyusuannya, ya kurang lebih 2 tahun. Setelah itu ya kemudian kembali ke kondisi normal, ya, siap untuk kalau kemudian kembali program kehamilan. Ya, ya. Maka tolak ukur atau parameternya adalah kebutuhan. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apakah berdosa seorang istri yang tidak pernah menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya, walaupun suami tidak pernah mengeluhkan hal tersebut? Karena istri sering bangun siang, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, maka kembali kepada kaidah al-mu'asyaratu bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Dan tolak ukur pergaulan yang baik adalah al-urf, adalah umumnya budaya masyarakat. Ya, kalau menurut masyarakat, istri yang baik itu yang menyiapkan, tidak bangun kesiangan, habis subuh ya kemudian berkegiatan, kemudian menyiapkan sarapan, minimal bentuk menyiapkan sarapan adalah membelikan sarapan. Nah, itu tolak ukur kemudian pergaulan yang baik menurut masyarakat, maka itu wajib dilakukan. Menurut masyarakat ya, ya istri yang tidak baik kalau habis subuh kemudian tidur lagi, nanti bangun jam 9 dalam keadaan suaminya sudah berangkat kerja, ini rumah tangga dan kehidupan yang tidak baik. Menurut tolak ukur umumnya masyarakat, hal tersebut bukanlah pergaulan yang baik, ya, maka ada dosa di sana. Ya, karena ada kewajiban al-mu'asyaratu bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Ya, namun ketika kalau itu tidak dilakukan menurut menurut parameter umumnya masyarakat, hal tersebut tidak mengapa kalau kadang-kadang karena memang sakit, karena sakit perut karena haid atau yang lain, kemudian istri pamit dan minta maaf, "Mas, ini saya habis subuh, habis zikir pagi ini ya, saya tidur lagi. Mungkin nggak bisa nyiapkan sarapan, Mas, nanti cari sarapan sendiri ya, minta maaf ya." Suaminya mengatakan, "Ya nggak apa-apa ya, karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, nggak apa-apa, santai saja." Ya maka, dan kalau kadang-kadang, ya maka secara umum masyarakat menilai itu baik-baik saja, ya maka tidak apa. Tapi kalau terus-menerus setiap hari, sehingga masyarakat tolak ukur parameter masyarakat menilai, wah itu istri yang cuek, istri yang keterlaluan, istri yang kebangetan, ya, maka ini berarti istri ini belum menunaikan hak suaminya dalam masalah al-mu'asyaratu bil-ma'ruf, pergaulan yang baik. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari pertanyaan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini terkait dengan nasihat, memohon nasihat untuk pasangan yang akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apakah ilmu mendasar yang harus dipelajari suami istri yang baru memulai kehidupan bersama Ustaz? Termasuk kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Dan bagaimana memupuk kesabaran agar istri itu bisa nerimo, menerima apa adanya terhadap apa yang suami berikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ilmu mendasar yang perlu dimiliki oleh pasangan muda adalah ilmu tentang bagaimanakah hidup rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah hidup rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di antaranya adalah bagaimanakah perlu ada di situ ada ilmu fikih. Ya, fikih nafkah, ya, sehingga fikih tentang kemudian fikih nafkah, kemudian karena keluarga itu tidak lepas dari trik, ada kemudian intrik, ada gesekan, maka suami perlu faham fikih talak, ya, sehingga dia jangan sampai dia menjatuhkan talak dan dia tidak menyadari kalau itu talak yang sudah menghancurkan segalanya. Maka ini wajib dipelajari supaya tindakan itu dikendalikan oleh ilmu, sehingga yang mengendalikan tindakan itu bukan hanya perasaan dan kebiasaan, murni kebiasaan masyarakat, padahal di situ terdapat peran hukum syariat. Kemudian di antara ilmu yang mendasar adalah bagaimanakah seni pergaulan suami istri. Seni pergaulan suami istri yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah buku yang bagus ditulis oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi, yang buku ini pernah kami kaji tuntas, kami selesai khatam, berjudul Fannu Ta'amul Baina Zawjaini, atau seni interaksi di antara suami istri yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau fikih ta'amul baina zaujain, fikih tentang interaksi suami istri. Ini satu buku yang bagus tentang bagaimanakah hubungan dan relasi yang dibangun antara suami istri sehingga terwujud rumah tangga yang menjadi sebab kebahagiaan. Kemudian apa tadi poin terakhirnya, apa Mas Kira? Poin terakhirnya ini Ustaz, bagaimana mampu kesabaran agar istri bisa. Bagaimanakah kemudian diantaranya adalah tadi pertanyaan tentang gimana supaya punya istri yang nerimo dengan pemberian suami. Wah, kalau ini karakter, ini karakter. Kalau ini boleh jadi ini sudah jadi karakter yang sudah lama, maka tidak mudah untuk memperbaiki. Tidak mudah untuk memperbaiki kalau kondisinya istri suka menuntut. Nah, ini suka menuntut, ya, maka ini berkenaan dengan karakter. Nah, untuk mengubah karakter itu bukan satu hal yang mudah. Kata orang Jawa, watok ono obate nemu watak, enggak ono obate. Gitu. Batok itu carikan obatnya gampang, namun kalau sudah jadi karakter itu sulit. Ya, namun ya itu tidak mustahil. Ya, tidak mustahil, syaratnya yang pertama ilmu. Ya, dia tahu bagaimanakah semestinya punya ilmu tentang sifat mulia, qanaah. Dia punya ilmu dulu. Kemudian yang kedua, beliau punya ya, punya sikap open menerima masukan dan saran. Kemudian yang ketiga, intens mengadakan komunikasi dan dialog untuk bisa memasukkan pesan-pesan tersebut. Nah, jika ada tiga hal ini, ditambah kemudian doa, minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan hati istri, maka insya Allah ada perubahan, meskipun ya kalau sudah jadi watak, tidak bisa terjadi perubahan yang segera dengan perubahan yang signifikan. Nah. Baik, syukran Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz pada malam hari ini. Akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin. Afwan izin bertanya Ustadz. Saya belum berkeinginan untuk menikah karena gaji saya ini masih pas-pasan, bahkan untuk saya sendiri. Saya takut ketika menikah nanti malah semakin menderita dan miskin Ustadz, disebabkan karena memang pendapatan saya ini masih sangat pas-pasan. Apakah ini termasuk was-was dari syaitan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, memang betul bahwasannya hukum nikah itu bisa wajib dan bisa sunnah. Dan hukum nikah itu wajib manakala ada dua hal. Yang pertama, dikhawatirkan terjumus dalam zina. Kemudian yang kedua, punya kemampuan finansial. Ya. Maka jika lelaki ini merasa bahwasannya kemampuan, dia belum memiliki kemampuan finansial, maka menikah belum wajib untuknya. Itu dari sisi hukum fikih. Nah, dari sisi yang lainnya, hendaknya keinginan untuk menikah itu jadi motivasi. Jadi motivasi. Motivasi untuk ya nabung. Nah, gimana supaya bisa nabung? Ya ngirit. Ya, gimana supaya kemudian ada yang bisa ditabung, ya jangan hanya mengandalkan satu kegiatan ekonomi ketika itu dirasa belum cukup. Ya, jadi laki-laki yang tahan banting, jangan kemudian kerja seperti udah capek, setelah tinggal tidur nyantai. Jangan jadi kemudian lelaki yang kemudian yang lemah. Jadi laki-laki yang kuat. Ini kerjaan ini selesai, dari sini dapat penghasilan ini, saya kerja lagi yang lainnya. Yang dengan itu ya saya tambah capek, betul. Kalau cuma ngandalkan itu bisa santai-santai, boleh jadi Sabtu Ahad libur, cuma tidur-tidur, tambah mancing atau yang lainnya, gues-gues. Nah, namun nggak bisa nabung. Ya jangan demikian. Ya. Oh, ini Sabtu libur, Sabtu Ahad saya pakai untuk apa? Supaya saya bisa dapat penghasilan, ada tidak kemudian kegiatan yang bisa nambah tabungan saya untuk nikah. Jadi jadikan ini sebagai motivasi. Jika laki-laki itu tidak termotivasi untuk menabung karena ingin menikah, maka apalagi yang bisa memotivasi dia untuk nabung. Satu-satunya atau di antara faktor terbesar seorang laki-laki itu semangat menabung ya karena mau nikah. Nah, kalau ini tidak bisa memotivasi, nanti tidak ada yang bisa memotivasi lagi. Kemudian di sisi yang lainnya, tingkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu jika seorang laki-laki itu menikah karena ingin menjaga kehormatannya, supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan seksual, unani dan yang lainnya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Dengan nikah itu Allah akan mudahkan rezekinya. Cari istri wanita yang barokah. Cari istri wanita yang barokah. Kalau istri itu dapat istri wanita yang barokah, maka setelah kemudian menikah, masya Allah tiba-tiba rezeki mengalir luar biasa. Ada saja hal-hal yang bisa menjadi sumber rezeki. Allah datangkan rezeki tanpa disangka-sangka. Kenapa? Karena istrinya istri yang barokah. Hati-hati dengan istri yang tidak barokah. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, jika ada sumber kesialan, maka sumber kesialan itu ada tiga. Ya, kendaraan, rumah, dan istri. Maka jangan salah pilih. Kalau pilihnya kemudian ternyata wanita yang bikin kesialan, ya sudah. Sudah gaji ngepas, dapat istrinya sumber kesialan. Itu sudah jatuh atau timpa tangga. Tapi kalau kemudian pilih wanita yang barokah, yang barokahnya besar, ya keberkahannya besar, maka nikah itu jadi sumber rezeki. Ya, jadi sebab terbukanya kan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan. Dan demikian kajian kita dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.